لتتبعن سنن من كان قبلكم. Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sunnah-sunnah orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh, hingga kalaupun mereka mengikuti atau memasuki lubang dhab, sejenis biawak, kalian akan mengikuti juga. Bahkan dikatakan kalaupun salah seorang mereka menzinai ibunya sendiri, niscaya di antara kalian pun ada yang mengikuti mereka. Na'udzubillah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, latattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan dan sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wa-Nasara, apakah Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi menjawab, faman, siapa lagi? Siapa kalau bukan mereka? Artinya kalian wahai kaum muslimin, nanti di masa mendatang, kalian akan mengikuti jejak Yahudi atau jejak Nasrani. Demikian pula diriwayatkan hampir semakna dengan itu, bahwa kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Hadwal quzzati bil quzzah, seperti anak panah dengan bulu-bulunya. Atau hadan na'li bin na'al, seperti sendal dengan sendal. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Romawi dan Persia? Maka Nabi menjawab, wa manin nas illa ulaik, siapa lagi manusia kalau bukan mereka? Maka dalam riwayat disebutkan Yahudi dan Nasrani, dalam riwayat disebutkan Romawi dan Persia, dan Romawi dalam keadaan Nasrani ketika itu, dan Persia dalam keadaan Majusi. Khana fi dina azakumullah. Tentunya yang kita kasih garis atas dari dua hadis tadi adalah bahwa umat Islam ini dalam perjalanannya ada sebagian mereka yang mengikuti jejak-jejak umat terdahulu. Akan ada dari umat Islam yang mengikuti Yahudi, akan ada yang mengikuti Nasrani, akan ada yang mengikuti Majusi, akan ada yang mengikuti Romawi dan Persia, akan ada yang mengikuti kelompok-kelompok tersebut dalam keadaan masih merasa muslimin, bahkan mengatasnamakan Islam. Diringkas, akidah Yahudi dan Nasrani adalah bahwa Yahudi yang mengetahui ilmu tetapi tidak mengamalkan, memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan dalil-dalil, mentahrif, merubah, mengganti, menyembunyikan, itu Yahud. Punya ilmu, mengerti kebenaran, tetapi dengan hawa dia menolak kebenaran itu. Walaupun dikatakan oleh Allah tentang Yahudi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, mengenalinya seperti mengenali anak mereka sendiri. Ditafsirkan mengenali Rasulullah SAW yang akan datang persis dengan ciri-cirinya dan namanya seperti mengenali anak mereka sendiri. Ditafsirkan pula, ya'rifunahu ay ya'rifun al-Qur'an, mengenali kebenaran Al-Qur'an. Dan tidak bertentangan antara keduanya. Bahwa Yahudi mengetahui kebenaran, mengetahui al-haq, tetapi apakah menerima-menerimanya? Tidak. Mereka menentang kebenaran yang sudah mereka ketahui. Mereka menentang kebenaran yang sudah mereka yakini dalam hati kecil mereka. Bahwa ini hak. Apa kata Allah? Wajahadu biha. Wastayqanatha anfusuhum. Zulman wa'luwa. Mereka menentangnya. Dalam keadaan mereka tahu. Yakin. Pada jiwa-jiwa mereka. Jahadu biha. Mereka menentangnya. Wastayqanatha anfusuhum. Padahal hatinya yakin. Itu benar. Maka Yahudi adalah golongan orang-orang yang mengenali kebenaran. Dalam hati kecilnya tahu itu hak. Dengan bukti-bukti. Tetapi menentang kebenaran yang sudah diketahuinya. Karena hawa. Dirubah oleh mereka. Taurat mereka. Ciri-ciri Nabi yang akan datang ini dirubah oleh mereka. Disembunyikan. Yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Menutup ilmu dalam keadaan mereka tahu. Yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka seakan-akan mereka tidak tahu, padahal tahu. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Dan termasuk sifat Yahudi adalah yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Sedangkan Nasrani sebaliknya. Ringkasnya bahwa Nasrani adalah orang-orang yang ingin beribadah tetapi tanpa ilmu. Kalau tadi punya ilmu, enggak mau. Sekarang mau beribadah tapi tanpa ilmu. Sehingga mereka ibadah. Membikin berbagai macam bentuk-bentuk ibadah. Dengan kebodohan. Meyakini keyakinan-keyakinan dengan kebodohan. Memahami dengan pemahaman-pemahaman yang tidak benar. Karena bodoh. Dikira itu hak, mereka pegang kuat-kuat. Padahal itu batil. Mereka meyakini kebatilan-kebatilan dikira hak. Mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang sama sekali tidak diajarkan. Dikira itu diajarkan. Nasrani. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu melihat seorang pendeta yang sedang berzikir dengan tasbih besar, dengan biji-biji yang besar di gerejanya. Karena termasuk dalam aturan jihad fi sabilillah bahwa mereka-mereka atau pendeta-pendeta yang di gerejanya tidak dibunuh, tidak diganggu, dibiarkan. Maka pasukan kaum muslimin sudah menduduki kota Romawi. Tapi masih ada pendeta yang dengan tenang beribadah di gerejanya. Maka Umar menunjuk orang tersebut, lihat orang ini. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Orang yang beramal tapi sia-sia. Orang yang beramal tetapi tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya. Mengapa demikian? Karena beramal dengan kejahilan. Beramal dengan kebodohan tanpa ilmu. Dengan perkara-perkara yang menentang Quran wa Sunnah, menentang kebenaran. Khana bin a'azakum Allah. Yahudi dengan liciknya. Yahudi dengan makarnya. Membunuh Isa bin Maryam. Dan membunuh para anbiya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haq. Yaqtuluna al-anbiya'a. Mereka membunuh para nabi bighairi haq, tanpa kebenaran. Dan menuduh, mengejek, merendahkan Nabi Isa alaihi salam. Menyatakan sebagai anak zina. Ini liciknya mereka. Karena ingin agar manusia jangan mengikuti agama Nabi Isa. Khana ibn a'azakumullah. Sebaliknya, Nasrani membelanya. Tetapi dengan kebodohan. Tetapi dengan kebodohan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selamatkan kita dari kebodohan. Walaupun niatnya baik, membela Isa bin Maryam dari cercaan Yahudi yang menyatakan sebagai anak zina karena lahir tanpa bapak. Maka Nasrani menyatakan tidak. Dia bukan anak zina. Dia nabi yang mulia, dia begini, dia begitu. Sampai ketika Yahudi menyatakan kalau gitu siapa bapaknya? Maka Nasrani berpikir, kalau anak yang suci lahir dari seorang wanita yang suci, maka bapaknya tidak lain kecuali yang maha suci. Astagfirullah. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, akibat kebodohan. Ingin membela Isa alaihi salam tetapi bijahlin. Ingin membela Nabi, membela seorang yang suci tetapi dijahilin dengan kebodohan. Akibatnya justru mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba. Sungguh mereka tidak berkata kecuali dengan kedustaan. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhiru aljibalu hadda ad'u lirahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, kata Allah. Hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, akibat kebodohan. Ingin membela seorang nabi, tetapi akhirnya mencerca Rabbul Anbiya, mencerca Rabbnya para nabi, mencerca Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Maka kata Allah sungguh, takadu samawati yatafattarna minhu, wa tanshaqqul ardu, wa takhirrul jibalu hadda, an da'u lirrahmani walada. Ketika mereka menyatakan Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Demikian pula ketika mereka mengadakan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan yang bernama Rahbaniyah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dan Rahbaniyah yang mereka ada-adakan, yang kami kata Allah enggak pernah wajibkan atas mereka. Ketika mereka dibantai oleh penguasa yang zalim, mereka dibantai oleh Yahudi, ketika mereka kalah, maka Nasrani terbagi tiga. Satu golongan menyatakan dengan kebenaran, tidak peduli, walaupun akhirnya dibunuh. Itu golongan pertama. Golongan kedua menyatakan jangan ganggu kami. Kami enggak mengganggu kalian. Silakan kalian mau berbuat apapun, kami enggak peduli. Tempatkan kami di satu tempat, kami akan beribadah sampai mati. Salah apa enggak salah? Hah? Apa yang hilang dari mereka? Apa yang hilang dari mereka? Yang hilang dari mereka adalah al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Saya enggak peduli. Pokoknya kamu berbuat apapun, saya akan beribadah terus sampai mati. Maka mereka dibikinkan menara-menara. Di sini saya baca dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Dalam tafsir ayat tadi, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Dibikinkan menara-menara, mereka tinggal di menara, beribadah, dikasih makan, kasih minum, sampai mati. Golongan yang ketiga, menyatakan lepaskan kami. Kami akan beribadah, kami akan mengembara, siahah, makan apapun yang kami dapatkan, minum air apapun yang kami dapatkan, sampai kami mati. Maka mereka pun dilepas, mengembara ke sana kemari, dan tentunya sebagian besar mereka berakhir dengan kematian. Sebagian mereka berakhir dengan kebinasaan, dan sebagian kecil dari mereka yang sempat bertemu Islam. Dalam keadaan hidup di gua, tidak makan kecuali lumut-lumut di gua itu. Ini juga sejenis dengan yang golongan kedua sesungguhnya. Rahbaniyah. Kata Allah, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Itu rahbaniyah yang mereka bikin-bikin. Baik. Saya contohkan dengan ringkas pemahaman pemikiran Yahudi dan Nasrani, di mana kesesatan mereka, agar kita tahu nanti sudah seberapa besarkah pemikiran seperti itu masuk dalam Islam. Pemahaman-pemahaman asing yang sudah diserap oleh kaum muslimin. Qulimna na'azakumullah. Adapun golongan yang dengan tegas menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil dari kalangan Nasrani, mereka dibunuh, habis mereka. Tarin mati dalam keadaan mereka di atas kebenaran, di atas hak. Qulimna na'azakumullah, maka ketika Nabi menyatakan la tattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Ternyata barakallahu fikum, kita tanyakan kepada kita sendiri, berapa banyak kaum muslimin yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau berpegang dengan kebenaran itu. Model-model Yahudi, sudah terlalu banyak. Sudah berapa banyak mereka-mereka yang membaca Al-Quran, melihat kebenaran, tapi mereka selewengkan maknanya. Itu mungkin maksudnya ke sana, itu mungkin maksudnya ke sini, karena hawa. Sudah berapa banyak kaum muslimin yang mencerca Nabi, Rasul, Nabi Ibrahim, Nabi Khidir, dikatakan sebagai Nabi kriminal Yahudi. Sudah berapa banyak mereka-mereka yang sengaja-sengaja merusak agama. Ini sejenis dengan Yahudi yang dijuluki dengan ulama as-su. Ulama as-su, orang punya ilmu tetapi memutarbalikkan ilmu, menutup kebenaran. Yuharrifun al-kalimah. Berapa banyak yang melakukan di kalangan kaum muslimin. Dan Yahudi mendapatkan keuntungan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Dan mereka dikatakan oleh Allah, yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Mereka membeli dengan ayat-ayat Allah keuntungan yang sedikit. Karena dibandingkan dengan agama, maka sebesar apapun yang dia dapatkan dari keuntungan itu kecil. Maka Allah katakan, yashtaruna biayatillahi tamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, dengan harga yang sedikit. Dunia dan seisinya itu sedikit dibandingkan dengan agama, dengan din. Mereka korbankan agamanya, mereka jual agamanya, mereka rusak agamanya, mereka tahrif kesana kemari, mereka mencaci maki agama, bahkan mereka mencaci para anbiya, bahkan mereka mengucapkan ucapan-ucapan kufur. Untuk apa? Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, untuk mendapatkan makan dari bos-bos mereka Yahudi dan Nasrani. Dapat keuntungan, diberi harta kekayaan, diberi kedudukan. Qulimna a'azakumullah, dengan berbagai macam kelicikan tokoh-tokoh yang seperti Yahudi ini bisa mendapatkan kedudukan. Ada yang menjadi pemimpin ini, ketua itu. Kenapa? Padahal mayoritas yang di bawahnya enggak suka. Karena ada makar. Ada kelicikan di sana. Khairul bin Azzaqullah, kembali kepada apa yang sedang kita bahas. Berapa kaum muslimin yang sudah melangkah di jejak-jejak Yahudi tersebut? Sudah banyak. Sekarang yang sebaliknya, berapa banyak kaum muslimin yang terfitnah dengan pemahaman-pemahaman atau jalan model Nasrani, yaitu beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu, berkeyakinan tanpa ilmu, bermahaman tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, hanya dengan menebak-nebak, hanya dengan wunun, dengan prasangka. Sepertinya begini, sepertinya bagus kok, sepertinya ini baik. Akhirnya pemahaman-pemahaman asing tadi masuk. Walaupun tidak dengan nama Yahudi, walaupun tidak dengan nama Nasrani, tapi yang masuk itu benar-benar model pemikiran mereka. Yang tahu ilmu tapi menentang ilmu dengan hawa. Itu model Yahudi. Dan model Nasrani. Yang dia semangat-semangat beribadah, berzikir tanpa ilmu. Akhirnya dengan kesesatan, dengan kebid'ahan, dengan ajaran-ajaran baru yang sama sekali tidak dasari dengan dalil-dalil. Khamilina a'azakumullah, diriwayatkan dari Abu Burdah, dari ayahnya radiyallahu ta'ala anhuma, sallayna al-maghrib ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata beliau, kami salat maghrib bersama Rasulullah sallam. Kemudian kami berkata setelah salat maghrib kepada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, lau jalasna hatta nusalli ma'ahul isya. Bagaimana pendapat kalian kalau kita duduk di sini sampai menunggu isya? Maka mereka pun duduk-duduk di masjid menunggu salat isya. Qala fa kharaja alaina, kata Abu Bardah dari ayahnya, maka keluarlah Rasulullah SAW menemui kami, kemudian bertanya, mazaltum hauna, apakah kalian masih di sini? Qulna, kami katakan, ya Rasulullah, kami salat bersamamu maghrib, dan kami berkata sesama kami, tidakkah sebaiknya kita duduk di sini sampai menunggu salat isya bersamamu? Maka Nabi memuji, ahsantum aw asabtum, bagus, kalian benar. Farafa ra'sahu ila sama, kemudian Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Dan memang sering Rasulullah SAW menengadah, mengangkat kepalanya ke langit, dan kemudian berkata, an-nujum amanatun lis sama, bintang-bintang itu pengaman bagi langit. Pengaman bagi langit. Fa idza dhahabatin nujum atas sama ma tu'ad, kalau bintang-bintang itu hilang, maka akan terjadi pada langit apa yang sudah dijanjikan. Akan terjadi pada langit itu apa yang sudah dijanjikan. Wa ana amanatun li ashabi, dan aku adalah pengaman bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ana, kalau aku hilang atau aku pergi, ata ashabi ma tu'adun, maka akan datang pada sahabat-sahabatku, ma yu'adun, apa yang sudah dijanjikan. Wa ashabi, dan sahabat-sahabatku merupakan pengaman bagi umat ini, bagi umatku. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, akan terjadi pada umatku apa yang telah dijanjikan. Qul inna a'udzukum Allah, hadis akhrajahu Muslim fi sahih dengan nomor 2315. menyatakan bahwa langit selama masih ada bintang-bintang aman. Tetapi ketika hilang bintang-bintang nanti berguguran, maka terjadilah apa yang sudah Allah janjikan, kehancuran hari kiamat. Dan aku, kata Nabi, adalah pengaman bagi sahabat-sahabatku. Kalau aku pergi, beliau wafat, akan terjadi pada sahabatku apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Demikian pula, sahabat-sahabatku adalah pengaman bagi umat ini, umat Islam. Kalau dahaba ashabi, kalau sahabat-sahabatku pergi, habis, radhiyallahu ta'ala anhum, maka akan terjadi pada umat Islam apa yang sudah dijanjikan. Apa yang dijanjikan? Pada langit, kehancuran hari kiamat. Apa yang terjadi pada umat ini sepeninggal Rasulullah SAW, sepeninggal para sahabat? Perpecahan. Tetapi ketika masih ada para sahabat, masih aman. Walaupun terjadi kesalahpahaman antara beberapa sahabat, tapi mereka masih di atas kebenaran. Masih di atas hak. Masih di atas Islam. Tetapi setelah para sahabat pergi, radhiyallahu ta'ala anhum, maka terjadilah pada umat ini, pada umat Islam, ma yu'adun, terjadilah berbagai macam fitnah-fitnah. Terjadilah berbagai macam kesesatan-kesesatan. Terjadilah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Berkata Ibn Battah Al-Uqbari rahimahullah, liyakun al-aqil ala hadharin min musamahati hawahu, maka setiap orang yang berakal hendaklah berhati-hati. Jangan sampai dia dikuasai oleh hawa nafsu. Khonibudina azakumullah. Apa kaitannya dengan hadis tadi? Kenapa Ibnu Battah rahimahullah berbicara tentang masalah al-aqil harus berhati-hati, jangan sampai terbawa oleh hawa nafsu? Karena sebab al-iftiraq, sebab perpecahan umat ini, sebab penyimpangan dan kesesatan adalah ketika mereka dikalahkan oleh hawa nafsunya. Ketika manusia-manusia dikalahkan oleh hawa, maka mereka akan menyimpang kesana kemari. Mereka akan sesat. Mereka akan berubah jalannya, bukan lagi di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, tetapi menyimpang ke kanan dan ke kiri. Wa mutaba'atu ba'dil firaqil madmumah, dan akhirnya mengikuti berbagai macam firqah-firqah yang tercela. Fa'alayhi an yatamassak bi syari'atil firqatin najiyah, maka atasnya untuk berpegang dengan aqidah syariah firqah yang selamat. Firqah yang selamat. Ya'adu alaiha bin nawajid, gigitlah dengan keraham kalian. Wa yadummuha bijanibihi, peluklah erat-erat. Wa yalzamil muwadhabah ala al-iltija' wal iftiqar, dan terus-meneruslah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus-meneruslah berdoa kepada maulahu al-kirim. Teruslah merata pada Allah, meminta pada Allah, selamatkan kami, selamatkan kami. Ihdinas siratal mustaqim, tsabbitna ala tauhid wa sunnah. Usaha dan doa. Khairun na'azakumullah. Sudah kita dapatkan dari Sahih Muslim berita bahwa umat ini akan hancur, akan pecah ketika pengaman-pengaman sudah tidak ada. Ketika para sahabat sudah tidak ada, maka ata ummati ma yu'adu. Bagaimana sikap kita? Untuk membentengi diri-diri kita dari kesesatan-kesesatan tadi, atau dari pemahaman-pemahaman asing tadi, pemahaman Yahudi atau pemahaman Nasrani atau pemahaman Majusi. Yahudi sudah diterangkan, Nasrani sudah terangkan. Bagaimana Majusi? Apa ringkasnya? Ringkasnya, Majusi memiliki dua Tuhan. Tuhan terang dan Tuhan gelap. Yahudi menganggap bahwa Tuhan terang menciptakan yang baik-baik. Tuhan gelap menciptakan yang jelek-jelek. Maka mereka kalau ingin meminta kebaikan-kebaikan pada Tuhan terang. Kalau takut dari bencana dan kejelekan-kejelekan, kepada Tuhan gelap. Dan kalau ada kejadian-kejadian yang baik, ini dari Tuhan terang. Kalau ada kejadian-kejadian yang jelek, ini dari Tuhan gelap. Maka kata para ulama yang mengikuti jejak-jejak Majusi adalah kaum Qadariyah. Kenapa? Karena mereka menyatakan Allah tidak mungkin menciptakan yang jelek-jelek. Allah hanya menciptakan yang baik-baik. Yang jelek-jelek bukan ciptaan Allah. Kita sendiri yang melakukannya. Lihat ikhwanina a'azzakumullah Qadariyah. Yang menyatakan Allah SWT tidak menakdirkan. Padahal al-qada'u wal-qadar adalah ruknun min arkanil Islam. Al-qada wal qadar disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang la khilafa fi sahhatih, la niza', enggak ada pertentangan tentang kesahihannya. Bahwa mereka para ulama ahli hadis menyatakan seluruhnya tidak ada perbedaan bahwa hadis itu sahih tentang rukun iman dan rukun Islam dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikatakan di antara rukun iman adalah iman biqada'illah wa qadarih khairihi wa syarrih. Jangan lupa itu. Lafaz khairihi wa syarrih. Takdir Allah. Beriman dengan takdir Allah. Yang baiknya dan yang buruknya. Allah menakdirkan kebaikan dan keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan hikmah. Dengan keadilan. Allah menciptakan bencana-bencana dengan keadilannya. Allah menciptakan kebaikan-kebaikan dengan rahmatnya. Dan Allah memiliki hikmah di balik semua itu. Allah memiliki hikmah di balik semua itu. Qanibina a'azakumullah. Ternyata ada pemahaman asing yang masuk di tengah-tengah kaum muslimin. Ternyata ada pemahaman asing yang masuk di IAIN dulu. Di zaman Harun Nasution. Yang menyatakan kalau kaum muslimin beriman pada rukun iman yang keenam, maka mereka akan mundur. Mereka akan menjadi jumud. Mereka akan terbelakang. Semestinya kaum muslimin jangan memakai rukun iman yang keenam. Astagfirullah. Lihat. Apa yang semakna dengan itu mereka mengatakan. Ini pemahaman asing. Pemahaman Majusi. Bukan pemahaman Islam. Islam itu memiliki dasar keimanan. Yaitu rukun-rukun iman. Yang dihafal sejak dulu oleh kaum muslimin. Dari mulai anak-anak sampai orang tua. Iman kepada qada wal qadar. Khairihi wa syarrihi. Dimasukkan pemahaman asing tadi. Khamilin a'azakum wa kaum muslimin sahramati. Maka kata Ibn Battah Al-Ukbari, liyakunal aqil ala hadarin. Seharusnya seorang berakal berhati-hati. Min musamahati hawahu. Jangan sampai dikuasai oleh hawa nafsu. Sadaqa rahimahullah. Karena Nabi SAW bersabda, ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء. كلمة في الأهواء diriwayatkan. Lafaz في الأهواء diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dilalul Jannah. Lafaznya افترقت اليهود إلى 71 فرقة في الأهواء. وافترق النصارى على 72 فرقة في الأهواء وتتفترق هذه الأمة على 73 فرقة fil ahwa, akan berpecah, telah berpecah Yahudi menjadi 71 golongan karena hawa nafsu. Dan telah berpecah Nasrani menjadi 72 golongan karena hawa nafsu. Dan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Fil ahwa, juga dalam hawa nafsu. Tatajara al-hawa, hawa nafsu merayap, menjangkiti mereka. Kama tatajara al-kalab bisahibihi, la tada' irqan wala mifsalan illa dakhalah. Dalam riwayat itu disebutkan, hawa nafsu itu menjangkiti mereka, merangsuk mereka, merayap di tubuh mereka, seperti merayapnya, merasuknya penyakit rabies pada penderitanya. La tada irqan wala mafsalan, tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun, illa dakhala, kecuali akan dimasuki oleh hawa. Seperti penyakit rabies. Penyakit rabies dalam bahasa Arab kalam disebutnya. Kama tatajaral kalam bisahibihi. Seorang yang terkena gigitan anjing rabies, maka dia terkena penyakit. Penyakit yang aneh, yang dia bertingkah laku seakan-akan orang gila, tidak dengan pikirannya, tidak sadar. Dan begitu sampai ketika dia minum air, meninggal. Mati karena air. Ini khudirin a'azakumullah. Apa keserupaannya? Dua sisi. Sisi pertama menjalarnya, merayapnya, sehingga la tada irqan wala mafsalan illa dakhala, sehingga tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun, kecuali dikuasai oleh penyakit rabies. Tangannya bergerak, kakinya bergerak, kepalanya bergerak, tanpa bimbingan akalnya. Demikian pula, umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan fil ahwa, di dalam hawa nafsu. Mereka-mereka yang menyimpang sesat dikuasai oleh hawa nafsu secara keseluruhan. Tidak tertinggal satu urat pun, tidak tertinggal satu sendi pun, kecuali dikuasai oleh penyakit tersebut, yaitu hawa. Berbicara seenaknya, bersikap seenaknya, berbuat seenaknya. Na'udzubillah. Berpikir seenaknya, tidak terbimbing dengan Quran wala sunnah. Na'udzubillah min dalik. Ahlul hawa, golongan yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Disebutkan yang dikecualikan oleh Nabi SAW, illa wahidah, kecuali satu golongan. Najiyatun, yang akan selamat. Wahumul jama'ah, yaitu al-jama'ah. Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang seperti aku dalamnya dan para sahabatku. Berarti, ikhwan ibn a'azakumullah, satu golongan melawan 72 golongan. Dan itu tidak ringan. Satu golongan dalam keadaan mereka menghadapi 72 golongan sesat yang memusuhinya, yang memeranginya, yang menentangnya. Dan satu golongan yang selamat itu golongan yang sedikit, kecil, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ghuraba, orang-orang asing. Allah katakan wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Allah katakan pula wa qalilun mahum, sedikit mereka itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan keasingan dan akan kembali asing. Tuba lil ghuraba, selamat, semoga berbahagia orang-orang yang asing tersebut. Asing karena tetap istiqamah di atas kebenaran dalam keadaan ditentang oleh sekian banyak kelompok-kelompok sesat. Mereka bisa saling toleran. Kelompok sesat yang satu dengan yang lainnya, 72 golongan, bisa saling toleran kecuali terhadap ahlu sunnah. Kecuali terhadap al-jamaah ini tadi, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. dan para pengikutnya dari tabi'in, dan para pengikutnya dari tabi'it tabi'in, dan para pengikutnya dari para imam-imam ahlu sunnah. Dimusuhi oleh sekian manusia. Maka ikhwan ibn a'azakumullah berarti benar panitia kajian Sidoarjo. Kita harus membentengi diri dari paham-paham asing tadi. Kita harus punya bentengnya. Kalau kita gak punya bentengnya, wallahi, kita akan terbawa oleh mereka. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah SWT. Mengerikan sekali. Kemarin dan hari ini sudah berbeda. Semakin parah. Ancaman-ancamannya semakin mengerikan. Ucapan-ucapan sesatnya semakin menakutkan. Syubhat-syubhatnya semakin rumit, semakin sulit dipahami. Dulu ketika ada syubhat, enteng. Ternyata sekarang syubhatnya semakin rumit. Masing-masing kelompok sesat akan mendakwahkan kesesatannya. Masing-masing kelompok sempalan akan mendakwahkan penyimpangannya. Setiap aliran akan mengajarkan, menyebarkan pemikiran-pemikiran sesatnya. Ini sudah sunnatullah demikian. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan oleh Ibn Battal al-Ukhbari rahimahullah, liyakun al-aqil ala hadar. Maka seorang yang berakal harus khawatir, harus takut, harus hati-hati. Bagaimana membentengi diri? Tentunya apa yang sudah pernah disampaikan berulang kali. Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat yang sangat mengena di hati para sahabat. Darafat minhal uyun wa wajlat minhal qulub. Yang membuat hati-hati para sahabat bergetar dan menyebabkan air mata mereka bercucuran. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadihi maw'idhatu muwajjih, famadha ta'had ilayna. Ya Rasulullah, sepertinya ini adalah pesan terakhir. Sepertinya nasihat perpisahan. Fama ta'had ilayna. Maka apakah yang kau pesankan pada kami? Ini sepeninggalmu ya Rasulullah. Maka Nabi memberikan pesan yang harus kita pegang ketika kita menghadapi masa-masa pengaman sudah tidak ada. Rasulullah SAW telah tidak ada. Para sahabat telah tiada. Apa yang harus kita pegang? Kata Nabi, usikum bi taqwallah. Aku wasiatkan dengan taqwallah. Wasam'i wa ta'ah. Dan dengar dan taat pada penguasa kalian. Kemudian Nabi SAW bersabda, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Dan sesungguhnya, siapa di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, perselisihan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ, pegang sunnahku dan pegang sunnah para khulafa' rasyidin. Khulafa' rasyidin kata Nabi 30 sana. Khulafa' rasyidin 30 tahun. Dan ternyata dihitung oleh para ulama 30 tahun adalah masa Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka mereka lah yang dikatakan khulafa' rasyidin. Tetaplah sabar bersama mereka dan berjalanlah di jalan mereka dalam berpegang dengan kitab wa sunnah. Ini untuk membentengi diri dari paham-paham asing. Karena mereka, Yahudi, memasukkan penyusup-penyusupnya yang bernama Abdullah bin Saba. Majusi juga memasukkan penyusup-penyusupnya. Untuk apa? Untuk merusak ajaran agama Allah. Untuk memasukkan paham-paham asing ke dalam Islam. Sehingga muncullah Syiah Rafidah yang pertamanya propagandanya dari seorang Majusi atau turunannya Yahudi, agamanya Majusi, itu Abdullah bin Saba. Mereka masukkan paham-pahamnya. Satu, yang namanya pengganti Nabi ya harus dari keluarga Nabi. Sebagaimana Daud, dari keluarga Daud. Ini Sulaiman. Yang mengajarkan seperti itu. Maka kenapa Abu Bakar? Harusnya Ali bin Abi Thalib. Ini ajaran siapa? Yahudi. Mengajarkan pula untuk sholat ketika muncul bintang-bintang. Berbuka puasa juga ketika muncul bintang-bintang. Itu agama Syiah. Dari mana itu? Sama dari Yahudi. Yahudi ketika berpuasa bukan sampai terbenam matahari, tapi sampai muncul bintang-bintang. Terbenam matahari masih mereka menunggu. Sampai muncul bintang baru mereka berbuka puasa. Persis seperti Yahudi. Dan masih banyak lagi. Sampai disusun oleh beberapa ulama tentang persamaan Syiah dengan Yahudi. Dua jilid kitab. Isinya semua persamaan-persamaan Syiah dengan Yahudi. Berarti pemahaman-pemahaman yang diajarkan oleh mereka, pemahaman-pemahaman dari ajaran asing, bukan ajaran Islam, dari Yahudi atau Majusi. Dan ketika mereka Syiah, apakah Qaramithah atau Druz atau yang sejenisnya, ketika mereka berhasil menguasai Ka'bah, mereka nyalakan api di atas Ka'bah. Maka manusia tawaf mengelilingi api. Dan menyatakan dengan berbagai macam ucapan-ucapan yang kufur. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka pesan Rasulullah SAW yang harus kita pegang adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Tidak hanya berkata peganglah, tapi Nabi menyatakan dengan kalimat 'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kalian. Ini pegang kuat-kuat, gigit dengan geraham kalian. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats. Ini dalam rangka agar jangan masuk pemahaman asing. Kalau ada bid'ah muhdatsah yang tidak bersumber dari Quran wa sunnah, yang tidak memiliki dasar dan dalil, maka hati-hati. Jangan-jangan itu adalah ajaran agama lain. Ajaran sesat, ajaran asing yang dimasukkan dalam Islam. Hati-hati. Nabi menyatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Karena sungguhnya, kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Wa ibn a'azakumullah. Berarti dua perkara ini sangat penting untuk membentengi diri dari paham-paham asing. Pegang sunnah dan hati-hati dari segala perkara yang baru. Kalau ternyata yang kita takut ini jangan-jangan bilang, ternyata ada sunnahnya. Ada dalilnya gimana Ustaz? Kamu tidak salah kalau mereka tidak bawa dalil. Setelah ada dalil, pegang. Setelah datang hujjah, pegang. Wa ma kunna mu'adzibin. Kami tidak akan mengadab satu kaum hatta nab'atha rasula. Tidak menghadap satu kaum sampai datang rasul pada mereka mengajarkan kebenaran. Kalau tidak ada, maaf. Kami tidak akan mengamalkan kecuali dengan dalil, dengan hujjah, dengan hadis yang sahih, dengan ayat, dengan contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Ridwanullah alaihim ajma'in. Qul inna a'azakum Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membentengi diri kita dari pemahaman-pemahaman asing, dari kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, adalah meyakini bahwa agama ini sudah sempurna, tidak butuh tambahan apapun. Meyakini bahwa agama ini sudah sempurna, tidak butuh penambahan apapun. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Kalau kita meyakini agama ini sudah sempurna, maka tidak kita bisa menerima penambahan-penambahan apapun. Khulilin a'azakumullah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi kamathali rajulin ata qawman. Sesungguhnya permisalanku dan permisalan apa yang aku bawa ini seperti seseorang yang membangun atau mendatangi satu kaum. Kemudian dibangun, bangunan tersebut lengkap, sempurna. Illa mawdi'u labina. Kecuali tersisa satu batu bata saja. Saya ulangi hadisnya. Disebutkan oleh Ibnu Qutaybah atau Qutaybah Ibnu Sa'id. Qala haddatsana Ismail ibn Ja'far an Abdullah ibn Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Rasulullah sallam berkata, inna mathali wa mathal al-anbiya min qabl kamathali rajulin bana baitan. Sesungguhnya permisalanku dan permisalan para anbiya sebelumku seperti seseorang yang membangun satu bangunan rumah. Fa ahsanahu wa ajmala. Dibangun dengan bagus, dengan indah. Illa mawdi'u labinah, kecuali tersisa satu batu bata saja, belum terpasang. Padahal sudah indah, sempurna. Faja'ala an-nas yatufuna bihi wa yu'jibuna bih, maka manusia berdatangan berkeliling mengagumi bangunan tadi. Semuanya memuji. Betapa bagusnya, betapa indahnya. Dan semuanya berkata, "Hala wudi'at hadhihi al-labinah?" Sayang sekali batu bata ini belum terpasang. Hanya satu batuan yang belum terpasang. Hala wudi'at hadhihi al-labinah? Tidakkah dilengkapi? Tidakkah disempurnakan batu bata ini dipasang? Kata Nabi, "Fa ana al-labinah wa ana khatamun nabiyyin." Akulah batu bata itu dan akulah penutup para anbiya. Para anbiya membangun tauhid, membangun tauhid, membangun tauhid. Membangun ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan wahyu yang diwahyukan pada mereka sampai ditutup dengan Rasulullah SAW. Fa ana al-labinah, maka akulah batu bata tadi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah penutup para nabi. Setelah batu bata tadi dipasang, selesai. Sempurna, selesai. Lengkap, indah. Ahsanahu wa ajmalah, sudah indah, sempurna. Maka kalau ada orang yang memasukkan ajaran-ajaran asing, mau taruh di mana? Jadi rusak bangunannya. Jadi hilang keindahannya. Kalau ditambah sesuatu yang lain, ini sudah sempurna, sudah indah. Dan batu bata terakhir sudah diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ana al-labinah, maka akulah batu bata itu, kata Nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah penutup para anbiya, akulah penutup para nabi. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dalam kitabnya, dalam sahihnya. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, wa fil hadis, dalam hadis ini ada contoh darbul amsal litaqrib lil afham, bolehnya memberikan permisalan-permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Tetapi hati-hati. Kata Al-Qayyim rahimahullah, kalau darbul amsal itu ada kitab Al-Quran dan Sunnah, kemudian memberikan permisalan untuk mendukung kitab Sunnah. Berbeda dengan mereka-mereka yang berhujjah dengan amsal, bikin permisalan sebagai dalil, akhirnya bertentangan dengan Quran wa Sunnah. Ini yang tidak boleh. Orang mau belajar talabul ilmi ditentang dengan permisalan. Permisalannya permisalan kucing. Kucing gak belajar tahu halal haram. Kalau makan makanan yang kamu beri, dia gak takut. Tapi kalau dia sedang mencuri di lemarimu, kamu datang, dia lari. Kenapa? Karena kucing tahu yang tadi halal, yang ini haram. Ngapain kamu belajar? Datakun ibn a'azakumullah. Talabul ilmi faridhatun. Kewajiban. Ditentang dengan permisalan. Dengan filsafat kucing. Ini enggak boleh. Tetapi kalau permisalan-permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Artinya pemahamannya dengan kitab wa sunnah. Dengan apa yang dijalani, dipahami oleh salaf. Kemudian bikin permisalan-permisalan. Tidak mengapa, kata Ibnu Hajar. Dan juga kita mendapatkan faedah keutamaan Rasulullah SAW di atas para anbiya. Dan bahwasanya beliau penutup para nabi. Dan yang berkait dengan pembahasan kita. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa akmala bihi syara'i'ad din. Yang berarti telah disempurnakan dengan diutusnya Rasulullah agama ini. Sudah lengkap. Sudah terpasang batu-batanya, sudah selesai. Tidak perlu penambahan-penambahan, tidak perlu pengurangan-pengurangan, apalagi diganti, dirubah, akan rusak bangunan tadi. Khun ibn a'azakumullah. Dikatakan oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kasih judul oleh beliau, Siyaquma ruwiya 'anil Nabi SAW fil hadzi 'ala tamassuk bil kitabi was sunnah. Riwayat-riwayat yang menunjukkan anjuran perintah untuk berpegang dengan kitab was sunnah. Kemudian beliau bawakan dalilnya satu persatu. Yang pertama dibawakan hadis Irbad bin Sariyah tadi dengan lafaz yang sedikit berbeda tapi sahih. Yaitu dikatakan ketika mereka mengatakan ya Rasulullah, fama ta'had ilayna, apa yang kau pesankan pada kami ya Rasulullah? Nabi menjawab, qad taraktukum 'ala al-bayda lailuha kanahariha. Aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih malamnya seperti siangnya. La yarji'u 'anha ba'di illa halik. Tidaklah berpaling daripadanya setelahku kecuali pasti akan binasa. Qul inna a'udzubikumullah. Tadi kita mendapatkan lafaz 'alaikum bisunnati, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Dan sunnahnya para khulafaur rasyidin al-mahdi. Dalam lafaz ini dikatakan, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Jalan dia. Ikutilah dia. Yang sangat terang benderang. Malamnya seperti siangnya. La yarji'u 'anha ba'di illa halik, yang enggak akan menyimpang daripadanya kecuali pasti akan binasa. Qala, dikatakan, wa man ya'ish minkum, siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menyaksikan persikaian yang banyak. Fa 'alaikum bima 'araftum min sunnati, maka atas kalian untuk berpegang apa yang sudah kalian ketahui dari sunnah-sunnah. Qul inna a'udzu billah. Disebutkan pula yang berikutnya, wa 'alaikum bitta'ah, atas kalian untuk berpegang dengan ketaatan. Wa in kana 'abdan habasyyan wa innamal mu'min kal jamalil anif haitsu quyidan qahat. Sesungguhnya mukmin seperti unta yang jinak, di mana dia diikat, di situ dia terikat. Ini lafaz yang berbeda dengan lafaz yang tadi. Selebihnya sama. Perbedaannya Satu disebutkan qatartukum ala mahajjatin bayda. Kami telah tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang, malamnya seperti siang. Yang kedua, perbedaannya dengan lafaz yang tadi, innamal mu'min kal jamalil anif. Seorang mukmin itu seperti unta yang jinak. Di mana dia diikat, di situ dia terikat. Qulina azakumullah, hanya saja orang-orang beriman ini karena mereka terikatnya dengan ikatan dari Allah, terikatnya dengan ikatan dari Rasulullah, maka mereka menjadi mulia. Mereka menjadi mulia. Tetapi orang yang ingin bebas, saya tidak mau terikat. Ternyata mereka juga terikat dengan apa? Dengan hawa nafsu. Yang terikat dengan hawa nafsu, hina, rendah. Seorang mukmin dipermisalkan kal jamalil anif, seperti unta yang jinak. Di mana dia diikat, di situ dia terikat. Hanya saja kaum mukminin diikatnya dengan ikatan-ikatan agama, diikat dengan ikatan-ikatan syariah, diikat dengan ikatan-ikatan dalil, Al-Quran wa Sunnah, ikatan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka mereka terikat dengan sesuatu yang memang pantas mengikat mereka, yaitu agama. Karena kita ciptaan Allah, kita diberi rezeki oleh Allah, kita mendapatkan fasilitas kehidupan dari Allah, maka sangat pantas kalau kita diikat dengan ikatan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka-mereka yang merasa bebas, yang merasa tidak terikat, yang bahasa mereka liberal, bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas untuk menyatakan ini, bebas untuk mencerca agama, bebas untuk menentang sunnah, bebas untuk menentang agama, bebas untuk menentang Al-Quran, mencerca Nabi, mencerca Rasul. Na'udzubillah. Sesungguhnya mereka bukan bebas. Mereka budak hawa nafsu. Mereka adalah ahlul ahwa yang dikuasai oleh hawa nafsu. Justru mereka terikat lehernya dengan belenggu-belenggu hawa nafsu. Dan itu rendah. Apa kata Allah tentang mereka-mereka yang dikuasai oleh hawa nafsu? Allah katakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau melihat bagaimana orang yang dikuasai oleh hawa nafsu dan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Wa adallahu Allahu ala ilmin, yang Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, yang Allah tutup telinganya, Allah tutup pendengarannya, Allah tutup hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan dijadikan di matanya tutupan pula. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa yang bisa memberikan petunjuk pada orang ini setelah Allah sesatkan? Qul inna a'udzukum billah. Dalam ayat lain Allah katakan tentang mereka yang mengikuti hawa nafsu ini, yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, innahum illa kal an'ami bal hum adall sabila. Mereka tidak lain kecuali seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Binatang ternak tidak peduli. Kalau melihat lawan jenisnya, dia akan kawin. Enggak tanya anak siapa. Enggak tanya mahram atau bukan mahram. Enggak tanya hukumnya, bebas. Adiknya, kakaknya, ibunya sekalipun akan dikawin oleh dia. Tanpa ada ijab kabul, tanpa ada ngelamar, tanpa mahar. Binatang. Kalau tidak ada perempuan, ya laki-laki sama laki-laki itu gak apa-apa. Kamu lihat kambing kan kemarin? Naiki kambing lainnya. Bebas. Gak ada syariat bagi mereka. Ternyata mereka, binatang-binatang ini tadi, yang berbentuk manusia, menyatakan tidak mengapa homoseks. Tidak ada larangan dalam kitab wa sunnah. Tidak apa-apa. Perempuan dengan perempuan. Tidak ada larangan. Perempuan yang berbicara. Tokoh liberalis perempuan. Inhum illa kal'an'am. Seperti binatang ternak. Bebas. Mau berbuat apapun. Mau berpendapat apapun. Tidak ada aturan syariat sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Qul inna a'udzukum billah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kau melihat bagaimana orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, yang mempertuhankan hawa nafsunya sendiri. Adallahullahu ala ilmi, Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Artinya walaupun nyampe pada mereka ilmu, mereka tetap sesat. Walaupun sampai pada mereka ayat Al-Quran, mereka tetap sesat. Walaupun sampai pada mereka hadis, hadis sahih, mereka tetap sesat. Gak peduli. Walaupun ayat menentang, walaupun hadis menentang, gak peduli. Lo ayatnya yudnina alaihina min jalabibihina. Itu kan Arab, itu adatnya Arab itu. Al-Quran yang bilang, ya Al-Quran Arab. Mau apa lagi? Mau bicara apa? Ini dari Nabi. Ya Nabi juga Arab. Kita maunya Islam yang Indonesia, yang Nusantara. Jangan yang Arab. Oh. Nabinya gak mau Nabi Arab sekalian bilang. Biar kaum muslimin jadi jelas. Bahwa kalian memang bukan muslimin. Kami gak mau Nabi Arab. Gitu dong. Biar terang-terangan. Ini semua hawa. Ini semua hawa. Yang kalau dibuka pintu itu, akan masuk pemahaman-pemahaman asing, pemahaman-pemahaman sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Qul a'udzubikumullah. Disebutkan oleh Imam Abu Bakar Amr ibn Abi Asim Ad-Dhahhak Al-Mukhallad Asy-Syaibani dalam kitabnya As-Sunnah. Bab dzikru qauli Nabi SAW taraktukum ala muslil bayda. Bab tentang ucapan Nabi SAW, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Wa tahdhiru iyyahum an yataghayyaru amma yatrukahum. Dan memperingatkan manusia agar jangan merubah apa yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ini pemahaman ulama. Makna taraktukum ala mahajjatin bayda atau ala mutil bayda, maknanya hendaklah jalani apa yang sudah aku tinggalkan pada kalian. Jangan dirubah. Jangan diganti. Kemudian dibawakan hadisnya oleh beliau. Bahwa Rasulullah SAW keluar kepada kami, kata para sahabat. Kata sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi bersabda, Ayyumallah la atrukannakum ala muthlil bayda lailuha kanahariha sawa. Sungguh demi Allah, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, malamnya seperti siang. Apa kata Abu Darda setelah membawakan hadis ini? Sadaqallah wa sadaqa rasuluh, maha benar Allah dan sungguh benar Rasulnya, bahwa beliau benar-benar meninggalkan kami di atas jalan yang sudah terang benderang, sudah jelas gamblang. Muslil bayda itu maknanya. Qul inna a'udzukumullah, maka alaina, atas kita untuk menerima, atas kita untuk mengikuti. Selesai. Enggak perlu protes, enggak perlu koreksi, enggak perlu agama dikoreksi. Hadis-hadis Nabi dikoreksi. Ini khodirin a'azakumullah. Pemahaman-pemahaman yang sudah sesat. Menganggap bahwa agama ini perlu dirombak dan direkayasa. Sehingga mereka berlomba-lomba untuk merekayasa agama. Apakah merekayasa hukum waris? Dulu, sahabat Munawir Sajali. Atau membumikan Al-Quran. Al-Quran dibikin membumi di Indonesia. Atau sekarang muncul Islam Nusantara. Islam Indonesiaan. Muncul lagi Islam ini, Islam itu, segala macam. Upaya-upaya untuk merubah agama dan mencocokkan dengan keadaan mereka masing-masing. Dalam tanda petik, hawa nafsu mereka. Mencocokkan dengan hawa nafsu mereka. Reaktualisasi ajaran Islam. Ini apa-apaan? Inna hadha din. Dinullah. Semuanya agama ini agama Allah. Maka ilmunya dari Allah. Bukan dari akal manusia. Bukan dari perasaan mereka. Bukan dari siapapun. Dari Allah. dan dari orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi telah meninggalkan kita di atas jalan yang putih bersih, terang benderang, sempurna, lengkap. Walhamdulillah. Kalau ada yang mengambil dari tempat lain atau mencari dari buku lain, ditegur oleh Nabi. Amutahawwikuna ya ibn Khattab. Apakah engkau sembarangan mencari-cari di tempat lain, wahai ibn Khattab? Walladzi nafsi biyadih laqad ji'tukum biha baydha'a naqiyah. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi, aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang baydha'a naqiyah, yang putih bersih. Artinya jangan kalian mencari-cari dari tambahan-tambahan lain. Perbandingan agama, coba dari Kristen kayaknya ada yang bagus, dari Yahudi kayaknya ada yang bagus. Islam sudah sempurna, walhamdulillah. Imam Syatibi rahimahullah berkata, وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَمُتْ حَتَّى أَتَى بِبَيَانِ jami'i ma yahtaju ilaihi fi amri ad-din wa ad-dunya. Telah thabit riwayatnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal wafat dalam keadaan telah menerangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, fi amri ad-din wa ad-dunya, dalam masalah agama dan masalah dunia. Qadirin a'azakumullah. Bahasa-bahasa kita harus hati-hati. Bahasa-bahasa kita harus kita betul-betul ekstra hati-hati ketika berbicara tentang Al-Quran, ketika berbicara tentang Rasulullah SAW. Sehingga jangan terkesan mengejek, mencerca Al-Quran. Mana ada dalam Quran? Tidak ada dalam Quran. Padahal kalau kita baca satu saja, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau engkau tidak tahu. Itu cukup. Menjawab semua pertanyaan. Berarti ada. Iya kan? Mungkin maksud kamu, maksudnya enggak ada di situ. Iya. Kalau langsung enggak ada, tapi secara umum ada. Maka urusan dunia, urusan agama diterangkan semua dalam Al-Qur'an. Sehingga dikatakan oleh Abu Hurairah, tarakana Rasulullah SAW. Wama ta'irun yuqallibu janahaihi bisama illa ata minhu ilma. Tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan kami kecuali dalam keadaan tidak ada seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali sudah diterangkan ilmunya pada kita. Qanibin a'azakumullah. Artinya sudah diterangkan segala sesuatu, termasuk tentang burung-burung yang mengepakkan sayapnya di langit, sudah dikatakan bahwa mereka umamun amsalukum. Salah satu contoh saja. Itu umat seperti kalian. Hadirin a'azakumullah. Semua diterangkan. Sampai-sampai ada riwayat pula dari sahabat bahwa Rasulullah SAW telah menerangkan kullasyai'in hattal khara'ah. Nabi sudah menerangkan segala sesuatu, bahkan sampai, maaf, masalah buang air. Sudah diajarkan. Diajarkan atau tidak diajarkan? Masalah buang air sudah diajarkan. Apalagi masalah-masalah yang lebih penting. Apalagi masalah yang berkaitan dengan ummah. Masalah politik. Masalah kepemimpinan. Masalah membangun sebuah negara. Masalah semuanya ada dalam Islam. Lengkap. Walhamdulillah. Qulibidina a'azakumullah. Maka jangan kalian minder. Jangan kemudian merasa bahwa kita tidak punya apa-apa, kemudian pinjem. Kalau masalah sholat, ya iyalah dari Quran dan Sunnah. Tapi kalau masalah itu, masalah politik, masalah agama, jangan dari Quran dan Sunnah. Kita pinjem dari agama lain. Dari Dewa Demokritos. Kalau masalah, apalagi, jangan. kita ambil dari Nasrani, kita ambil dari Majusi. Minder kaum muslimin. Akhirnya pemahaman-pemahaman asing masuk ke dalam Islam. Padahal alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan syariat yang sangat lengkap. Dan para ulama sudah mengumpulkannya dari Quran dan Sunnah, kitab-kitab besar. Bagaimana politik Ahlu Sunnah? Bagaimana membangun sebuah negara Islam? Bagaimana menjadikan umat ini mendapatkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Bagaimana memakmurkan sebuah negeri? Bagaimana mengamalkan? Ada, alhamdulillah. Diajarkan sampai sedetail-detailnya. Sampai cara bawa senjata diajarkan. Wahai para polisi, para tentara, ada aturan itu. Dalam Islam, dalam hadis sahih, diajarkan. Bahwa siapa yang masuk pasar dengan senjata, maka jangan arahkan moncongnya kepada kaum muslimin. Ada, alhamdulillah. Ujung yang tajamnya jangan diarahkan pada kaum muslimin. Qul inna a'udzubikumullah. Maka kalau kita mau membentengi diri kita, maka harus punya keyakinan dalam hati bahwa agama ini sudah sempurna. Mengatur segala aturan. Jangan dipisahkan antara agama dengan negara. Akhirnya mulai kebiasaan mereka. Kalau ada pembicaraan-pembicaraan membawa ayat, membawa dalil atau membawa hujah-hujah di majlis, yang mayoritasnya kaum muslimin, dan majlisnya majlis permusyawaratan. Majlis apa itu? Musyawarah. Majlis yang masya Allah bagus sekali. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, wa amruhum syura bainahum. Tetapi dikatakan kalau bawa dalil sektarian. Kamu terlalu agamis deh. Terlalu sektarian. Apa maknanya agamis? Apa sektarian? Maksudnya jangan-jangan bawa agama di sini. Padahal alhamdulillah, dengan dalil-dalil dari Allah dan Rasulnya, dengan bimbingan ilmu, akan menjadi perkara yang betul-betul rahmat, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Yang kaum muslimin sudah jelas. Termasuk Nasrani, kafir-kafir zimmi, juga terlindungi mereka kalau mengikuti syariat Islam. Aman, selamat. Kaum minoritas terlindungi, terjaga. Qulubina azakumullah. Hanya saja sebagian besar mereka tidak mengerti hal tersebut. Akhirnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa siapa yang tidak mengenali sesuatu, adahu, akan menjadi musuhnya. Yang tidak mengenali akan jadi musuh. Siapa yang tidak mengetahui, man jahila syai'an adahu. Dalam kitab beliau, Sawa'iq Al-Mursalah. Sawa'iq Al-Mursalah. Al-Jahbiyah wal-Mu'attilah. Kembali kepada ucapan Imam Syatibi rahimahullah. Thabata anna Nabi SAW, telah thabit bahwa Nabi SAW tidak meninggal kecuali telah menerangkan segala sesuatu dalam urusan din dan dunia. Wa hadza mukhalifun wa hadza la mukhalif alaihi min ahli sunnah, dan ini tidak ada yang menyelisihinya di kalangan ahli sunnah. Sepakat seluruh ahli sunnah. Fa idza kana kadzalik fal mubtadi' innama mahsul qawlihi bi lisani hali aw maqali anna syari'ah lam tatim. Kata Imam Syatibi, maka kalau ada orang mengada-adakan satu ajaran baru, ajaran bid'ah, maka mahsul qawlihi, inti dari ucapannya, kesimpulan dari ucapannya atau perbuatannya, bahwasanya agama ini belum sempurna. Iya kan? Kalau ada orang yang mengada-adakan ajaran baru atau mengadopsi dari agama lain atau mengambil, menyerap dari berbagai macam aliran-aliran, na'udzubillah, berarti dia merasa bahwa agama ini belum sempurna. lam tatim. Wa innahu baqiya minha asya' yajib aw yustahab idrakuha. Berarti orang ini meyakini bahwasanya agama ini butuh penambahan dan penyempurnaan. A'udzubillah, ini keyakinan batil. Loh, saya enggak mengatakan itu. Mulutmu tidak berkata, tetapi perbuatanmu mengatakan itu. Karena perbuatanmu mengerjakan perkara-perkara baru. Oh, kayaknya Islam belum sempurna ya. Harus bikin ajaran baru. Harus bikin hari Natal. Apa hari Natal? Hari kelahiran. Ulang tahun. Bahkan beberapa sekolah-sekolah Islam ketika merayakan kelahiran organisasinya dengan nama Disnatalis. Pakai Natal kalimatnya. Rupanya agama Allah belum sempurna, harus ditambah. Rupanya menganggap bahwa din bukan dari Allah tapi dari karangan manusia. Sehingga kita bisa urun rembuk, menambah dengan tambahan-tambahan baru, dengan ide-ide cemerlang. Kayaknya kalau begini akan lebih bagus, kalau begini akan lebih bagus. Ini bukan karanganmu, bukan karangan mereka, bukan karangan manusia. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak ada hak untuk merubah, untuk menambah, untuk mengganti, untuk membuat usulan-usulan sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Qala, berkata Imam Syatibi rahimahullah, li'annahu law kana mu'taqidan likamaliha wa tamamiha. Karena kalau dia meyakini kesempurnaan agama min kulli wajhin, dari segala sisinya, lam yabtadi', dia tidak akan mengadakan kebid'ahan, walastadraka 'alaiha, dan enggak akan mengusulkan berbagai macam perkara baru. وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. Maka kata Imam Syatibi, siapa yang berkata bahwa agama ini butuh penambahan atau butuh penyerapan dari agama lain atau butuh pinjam adopsi dari tempat-tempat lain dari agama lain, berarti dia dal, dia sesat. Berkata Al-Najisun rahimahullah, aku mendengar Imam Malik berkata, man ibtada'a fil islami bid'atan, siapa yang mengada-adakan kebid'ahan dalam agama, yaraha hasanah, dan menganggapnya baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Berarti dia menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW telah berkhianat. Siapa yang mengada-adakan kebid'ahan, ajaran baru, apakah bikinan sendiri atau serapan-serapan asing dimasukkan dalam Islam, berarti dia menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW telah berkhianat. Karena Allah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Karena Allah berfirman, kami telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Berarti kamu menganggap bahwa ada sesuatu yang belum diajarkan, yang perlu kamu bikin ajaran baru. Faman fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Berarti kan ucapan Imam Malik. Fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunul yawma dinan. Maka apa yang hari itu bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Apa yang hari itu bukan agama Islam, maka hari ini pun bukan agama Islam. Berapa banyak yang hari ini ada, dulu di zaman sahabat tidak ada. Berapa banyak? Sangat banyaknya. Dan itu semua ajaran-ajaran asing dalam tanda petik, yang tidak dikenal dalam Islam. Dan bukan ajaran Islam. Kata Imam Malik, apa yang waktu itu bukan ajaran Islam, hari ini pun bukan ajaran Islam. Barakallahu fiikum. Dikatakan oleh Ibn Jubair rahimahullah, ma la ya'riful badriyun laysa min ad-din. Apa yang tidak dikenal oleh ahlu badr bukan agama. Apa yang tidak dikenal oleh ahlu badr bukan agama. Ahlu Badr, apakah mengenali hari kenaikan Isa Al-Masih? Kenaikan Rasulullah SAW Isra Mi'raj? Hah? Mirip toh? Atau perayaan hari kelahiran? Atau perayaan, apakah mereka kenal? Tidak. Maka itu bukan minat di, bukan dari agama. Dan itu barakallahu fikum. Baru contoh yang kecil. Masih ada yang lebih besar dari itu. Yaitu pemikiran. Pemikiran takfir, khawarij. Apakah dikenal oleh para sahabat? Tidak dikenal. Pemikiran syiah rafidhah, apakah dikenal? Pemikiran mu'tazilah, apakah dikenal dari kalangan salaf? Pemikiran-pemikiran sesat, ajaran-ajaran sesat dari segala macam jenisnya, itu semua bid'atun muhdatsah yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak dicontohkan oleh para sahabat, dan tidak dikenal oleh ahlu badr. Ma la ya'riful badriyun laysa min ad-din. Apa yang tidak dikenal oleh ahli badr bukan dari agama. Qala Abu Al-Qasim Al-Asbahani menerangkan tentang kesempurnaan agama dan bahayanya mengambil keyakinan dari selain kitab wa sunnah. Bahayanya mengambil keyakinan dari selain kitab wa sunnah dan hanya menggunakan akal saja. Jadi sudah ditentang sejak zaman Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah. Masih dalam kitab Mi'atusam Imam Syatibi rahimahullah. Berkata Abul Qasim Al-Asbahani, i'lam anna fasla ma bainana wa bainal mubtadi'ah huwa mas'alatul aqli. Ketahuilah, sesungguhnya perbedaan antara kita dengan ahlul bid'ah, antara kita dan kelompok-kelompok sesat adalah mas'alatul aqli, masalah akal. Fa innahum assasu dinahum ala al-ma'qul wa ja'alul ittiba' wal ma'thur tab'an lil ma'qul. Adapun mereka membangun agamanya di atas akal, sedangkan ngikut dalil-dalil, ngikut riwayat-riwayat itu kalau cocok dengan akal. Paham ya? Jadi akal sebagai dasarnya. Adapun ittiba, ngikut pada akal. Cocok, ikuti. Tidak cocok, jangan ikuti. Amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah qalu. Adapun ahlus sunnah berkata, al-asl fid-din al-ittiba. Bahwa hukum asal dalam agama adalah ngikut dalil-dalil. Ngikut Quran wa sunnah. Adapun akal, ngikut. Lihat bedanya. Terbalik 180 derajat. Antara ahlul bid'ah dengan ahlul sunnah. Ahlul bid'ah yang mana, wahai Imam Abul Qasim Al-Asbahani? Ahlul bid'ah yang manapun. Tidak terkecuali. Semua. Karena ahlul bid'ah mendasari agama mereka dengan akal mereka. Dengan hawa nafsu mereka. Allah dikatakan adapun ahlus sunnah. Mereka berkata, al-aslu fid-din al-ittiba', bahwa yang namanya agama, hukum dasarnya adalah ngikut. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah dan jangan mengada-ada, cukup. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ngikut sajalah, jangan mengada-ngada, maka kalian sudah tercukupi. Cukup. Qala ibn a'azakumullah. Ada kemiripan dengan ucapan beberapa kiai. Tetapi sayangnya, kalau kiai itu menyatakan, ngikut kami sajalah, jangan ngada-ngada, selamat kalian. Dia jadi taklid. Ada pun ahlu sunnah bukan begitu. Ahlu sunnah, ngikut sajalah adalah ngikut Quran wal hadis sahih. Ikut dalil-dalil. Ngikut sajalah. Jangan mengada-ada. Kalian akan tercukupi. Bukan diajarkan pokok. Ngikut sajalah. Ya ayo orang ngapusi. Gak akan bohongi. Kalau kamu ke dokter apa dokter gak bohongi kamu. Dapat resep. Percayakan kamu. Apalagi kiai. Gak akan bohongi kamu. Kalau kasih resep, pegang resepnya. Gak nanya dalilnya. Jangan nanya dalil. Wah, bahaya itu. Bahaya. Yang namanya manusia kadang tergelincir, kadang keliru. Maka kalau ada dalilnya, kaum muslimin diajarkan untuk ngikut dalil-dalil. Kalau ternyata keliru, muridnya, santrinya mengingatkan Pak Kiai. Kalau gak salah hadis itu dhaif yang sahih ini. Oh iya, astagfirullah. Kan selamat. Kan selamat. Kalau ya, dengan dalil-dalil, maka saling mengingatkan, saling menegur, dan kemudian akan meniti bersama jalan Shiratal Mustaqim. Kembali kepada kita. Qala, dikatakan oleh Imam Abul Qasim Al-Asbahani rahimahullah, "Lau kana asasuddin 'alal ma'qul, lastaghna al-khalq 'anil wahyi wa 'anil anbiya." Kalau saja cukup dengan akal, maka niscaya enggak perlu diturunkan wahyu dan enggak perlu diturunkan para anbiya, enggak perlu diutus para rasul. Kata Imam Al-Asbahani rahimahullah. Wala batala ma'nal amr wan nahi, akan gugur semua perintah dan larangan. Kenapa? Ya, cukup dengan akal, enggak usah diperintah, enggak usah dilarang. Rasulullah dengan akalnya tahulah mana yang baik, mana yang jelek. Bahaya sekali. Na'udzubillah. Wala qala man syaa'a ma syaa'a. Kalau dasar agama ini dengan akal, niscaya la qala ma syaa'a ma syaa'a. Siapapun yang suka akan bebas berbicara apa yang dia suka. Akan muncul paham liberalisme. Imam Al-Asbahani, Abdul Qasim rahimahullah. Kalau saja agama itu dengan akal, la qala man syaa'a ma syaa'a, akan berkata siapa yang suka dengan apa yang dia suka. Subhanallah. Terjadi sekarang. Terjadi. Karena mereka mengunggul-unggulkan akal, akal, akal, akal, yang penting akal, yang penting akal. Muncullah orang yang suka-suka. Ngomong apapun bebas. A'udzubillah. Walau kana din bunia alal ma'qul, la jaza lil mu'minin an la yakbalu syai'an hatta ya'aqilu. Kalau saja agama itu dengan akal, maka niscaya kaum mu'minin boleh menolak ayat manapun, hadis manapun, kalau enggak sesuai dengan akal. Bebas menolak dalil apapun, ayat apapun, kalau enggak cocok dengan akal. Sadaqah. Benar sekali beliau. Itu akibatnya. Itu akibat mengutamakan akal. Akhirnya berbagai macam pemikiran-pemikiran asing masuk dengan deras ke dalam kaum muslimin, ke tengah-tengah kaum muslimin. Wa nahnu naqul, maka kita berkata, wa hadzal farqu aidan bainal mutamassikin bisunnah wa bainal ahlul ahwa'i minal jama'ah. Jama'at al-bid'iyyah wa tanzimat al-hizbiyyah. Sekarang ucapan penulis Syekh Abdullah Salfiq hafizahullah ta'ala wa jazahullahu khaira, berkata, maka kita pun berkata, itulah perbedaan ahlus sunnah salafiyun dan ahlul ahwa, dari jamaah-jamaah hizbiyah, kelompok-kelompok tanzimatil hizbiyah. Perbedaannya juga di situ. Salafiyun aqwaluhum wa af'aluhum tariqatuhum yakhuduna min al-kitab wa sunnah. Adapun ahlus sunnah salafiyun, mereka mengambil pemahamannya, ucapannya dari dalil-dalil. Dari ayat-ayat. Silakan tolak. Kalau enggak ada dalilnya, enggak ada ayatnya. Kalau enggak ada qala Allah wa qala Rasul, silakan tolak. Ahlu sunnah selalu membawakan dalil-dalil dari kitab wa sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Wa ulaik, adapun mereka, kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok hizbiyah, tanzimat hizbiyah, ya'khudhu min tafkirihim, mereka mengambil dari pikiran-pikiran mereka, wa ara'ihim, pendapat-pendapat mereka, bihasbil maslahah, sesuai dengan maslahat. Ini yang paling maslahat menurut akalnya. Saya rasa ini lebih baik, saya rasa itu lebih bagus. Kalau kita mengingatkan terus ini bahaya, ini bahaya, ya susah dong manusia. Jadi gimana? Ya sebaiknya biarkan saja mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Terus kita diam. Ya diam demi keutuhan persatuan. Demi keutuhan persaudaraan. Diam. Jangan bilang itu bid'ah, ini bid'ah. Jangan bilang itu salah, ini salah. Semua baik, semua benar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau gitu dikubur amar ma'ruf nahi munkar. Kabbir 'alaihi arba'a takbirat. Apa kabbir 'alaihi arba'a takbirat? Takbirnya jenazah kan 4 kali. Takbir 4 kali Allahu Akbar. Qul inna a'udzubikumullah. Terus buat apa perintah Allah untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kalau kemudian dikubur oleh ikhwaniyin hizbiyin, dikubur oleh mereka para siasiyin, dikubur oleh mereka para politikus-politikus? Enggak usah saling salah menyalahkan, enggak usah saling mengatakan ini bidah, enggak perlu. Jadi kita bilangnya apa? Semua sunnah. Ya, bilang saja semua benar, semua baik, semua lurus. Terus buat apa dakwah kalau gitu? Ya bebas saja. Enggak usah pakai dakwah berarti. Untuk apa naik ke mimbar? Semua kelompok baik, semua kelompok benar, semuanya enggak salah. Assalamualaikum. Untuk apa terus? Apa hikmahnya dia naik di mimbar? Tentunya naik di mimbar para da'i, para du'at, hikmahnya adalah menerangkan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang hak, mana yang batil, mana ahli sunnah, dan mana ahli bid'ah. Ikuti ahli sunnah. Belajar dari mereka. Dan hati-hati dari ahli bid'ah. Ini khudu binin a'azakumullah. Karena keracunan hizbiyah, yang asalnya dari afkarihim wa ara'ihim, terjadilah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan masuk pemahaman-pemahaman asing yang bukan dari ajaran agama. Yaqulu Syatibi, berkata Imam Syatibi rahimahullah, wa tsani min asbabil khilaf, beliau menerangkan sebab-sebab perpecahan. Yang kedua dari sebab-sebab perpecahan adalah ittiba'ul hawa. Walidhalika summiya ahlul bid'ah ahlul ahwa. Oleh karena itu ahlul bid'ah dijuluki dengan ahlul ahwa. Li'annahum ittaba'u ahwa'ahum, karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Falam ya'khudul adillah asy-syar'iyyah, mereka tidak mengambil dalil-dalil yang syar'i. Ma'khadhal iftiqar, mereka tidak mengambil seperti orang yang butuh pada bimbingan ilmu. Mereka tidak mengambil dari Quran dan Sunnah seperti orang yang ingin dibimbing. Tidak. Tetapi membuka Quran dan Sunnah sebagai tukang koreksi. Ini bagus. Ini masuk akal ini. Ini gak masuk akal ini. Gimana ini ayat ini? Oh, hadis ini bagus. Ini hadis. Masya Allah. Cocok dengan akal. Hadis ini. Ini kok. Ini kayaknya gak masuk akal. Subhanallah. Membaca Quran wa Sunnah bukan sebagai seorang yang minta bimbingan oleh Allah atau dari Allah. Bukan yang minta dibimbing dengan Quran dan Sunnah. Tetapi membacanya dengan gayanya orang koreksi. Ini benar, bagus ini. Makul, masuk akal ini. Nah, kalau ini kok aneh, masa begini? Tidak bisa diterima ini. Ini enggak makul. Mus makul halah. Pinggir, ya. Dipilih. Kamu ini sedang apa? Sedang ikut akalmu? Apa sedang ikut Quran wa sunnah? Qul inna a'udzubikumullah. Kalau seperti itu caranya, berarti dia sedang mengikuti akalnya. Adapun Quran dan sunnah dengan syarat. Makul saya terima. Gak makul gak terima. Berarti dia beragama dengan akalnya sendiri. Na'udzubillah minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan dan penyimpangan. lanjutkan insyaallah. Ba'dal maghrib barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.